menyanyi bersama, menyanyi tentang cinta. Mari nyanyi bersama, menyanyi tentang cinta. Ku cinta padamu. Ku cinta padamu, ku sayang padamu.